Bab yang ke-35 dari mengelilingi dunia dalam 80 hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Mengelilingi dunia dalam 80 hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh Ermusa Sasra di Meja. Bab 35, Peri meriwayatkan Passepartout melakukan perintah tuannya dengan segeranya. Pagi harinya, pecahlah kabar dan sampailah ke telinga orang-orang yang tinggal di Savile Row bahwa Fogg telah kembali dari pelajarannya. Alangkah terkejut dan herannya mereka itu mendengar kabar itu. Karena pintu-pintu jendela rumah Fogg senantiasa tertutup semuanya. Dari luar rumah tak ada kelihatan perubahan rumah daripada keadaannya yang sehari-hari. Tatkala mereka ketiga datang dari stasiun, Fogg menyuruh budaknya membeli makanan. Dan ia pun masuklah ke rumah. Meski berapa besar bencana yang menimpa dirinya karena ia kalah dalam pertaruhannya itu, tetapi sedikit pun Fogg tiada kehilangan akal. Sungguhlah ia akan menjadi miskin karena hal itu. Tetapi kekalahan itu hanyalah oleh perbuatan si celaka Inspektur Fix itu. Siapa yang menyangka bahwa ia akan mendapat halangan seperti itu? Yang tak boleh ditolak dengan daya upaya apapun. Siapa yang takkan merasa sungguh-sungguh sayang karena maksud Fogg itu sia-sia. Setelah ia berjalan dengan sekian lamanya dengan pengharapan yang tak putus. Sehingga beribu-ribu hal yang diselesaikannya. Dan ia beruntung menolong jiwa manusia itu. Sedikit sajalah sisa uangnya tatkala ia sampai ke rumah kembali. Kekayaan Fogg hanyalah 2.000 pon, yaitu yang dititipkan pada baring bersaudara. Akan tetapi uang sekian itu semuanya haruslah dibayarkannya untuk pertaruhannya di Reform Club. Meski Fogg menang sekalipun, ia tak akan mendapat keuntungannya lagi sebab banyaklah sudah uang yang telah dibelanjakannya sepanjang jalan. Seolah-olah dibuang-buangnya lah uang itu. Karena ia bertaruh itu hanyalah hendak menyampaikan kesenangannya saja, akan tetapi sebab ia kalah, miskinlah ia adanya. Demikianlah maunya. Seolah-olah disengajanya lah kelakuannya itu. Sebuah bilik dalam Savile Row diberikannya lah kepada Auda. Maka nyonya muda itu amat sedihlah dalam hatinya, oleh karena beberapa perkataan Fogg yang didengarnya. Auda mengerti bahwa Fogg ada menaruh niat yang amat berbahaya sekali dalam hatinya. Orang dapat mengetahui apa yang boleh kejadian atas seorang Inggris yang seganjil itu, apabila tak berhasil barang apa maksud yang dikejarnya. Demikianlah juga Passepartout dengan sembunyi-sembunyi senantiasa mengamat-amati tuannya. Mula-mula Passepartout berlari-lari masuk ke dalam biliknya akan memadamkan lampu gas yang telah menyala 80 hari lamanya itu. Dalam peti tempat surat-surat Brievenbus, Fogg mendapat sehelai surat peringatan dari pabrik tentang banyaknya gas yang habis. Ia mengertilah sudah bahwa sekarang sudah datang waktunya akan memperhentikan tambahan belanja pembayar gas yang senantiasa terbakar karena kesalahan Passepartout sendiri itu. Bagaimanakah Fogg semalam-malaman itu? Adakah ia tidur? Fogg tak tidur barang sesaat pun. Passepartout pun terus berjaga menjagai tuannya di depan pintu seperti seekor anjing yang setia. Keesokan harinya, Passepartout dipanggil oleh tuannya yang hanya bertanyakan sepatah dua saja akan menyediakan makanan bagi Auda. Bagi Fogg sendiri hanya dimintanya teh semangkok dan daging sapi sepotong. Fogg menyuruh kabarkan juga kepada Auda bahwa ia tak dapat makan bersama-sama karena ada sesuatu pekerjaannya yang perlu. Petang hari, ia bercakap dengan Auda sebentar. Passepartout diberi tuannya sehelai surat peringatan tentang pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakannya. Akan tetapi, Passepartout termenung sejurus, karena ia merasa tak sampai hati meninggalkan bilik tuannya. Selalu ia memandang dan mengamat-amati tuannya yang tak berubah kesabarannya itu. Passepartout sangat berduka cita dan memaki-maki dirinya dalam hatinya, karena ia maklum bahwa kesengsaraan tuannya itu dari dia juga sebabnya. Aduhai, jikalau dahulu ia menerangkan segala maksud Fix yang hianat itu kepada tuannya, tentulah Fogg tiada akan diikut oleh agen itu sampai ke Liverpool kemudian. Passepartout tak dapat lagi menahan hatinya. Lalu berkatalah ia seolah-olah menangis, katanya, "Tuan, Tuan Fogg, durhakalah hambamu ini oleh kesalahankulah maka." Belum habis berkata itu, ujar Fogg dengan sabarnya, "Tiada aku menyalahkan seorang juga. Segeralah engkau keluar." Passepartout keluarlah dari bilik tuannya lalu pergi mendapatkan Auda. Maka diceritakannyalah kepadanya niat Fogg itu, seraya katanya, "Nyonya, saya tak dapat berikhtiar apa-apa lagi. Segala usahaku sia-sialah sudah." "Nyonya dapat barangkali," jawab, "bagaimana tah saja akan dapat berikhtiar dalam hal ini. Tuan Fogg bukanlah seorang yang boleh diberi nasihat oleh orang lain. Mengertikah ia betapa besar terima kasihku kepadanya? Tahukah ia apa perasaan dalam hatiku tentang dia? Hai sahabatku Passepartout, janganlah engkau tinggalkan dia seorang diri. Katamu Tuan Fogg mau bercakap dengan daku nanti malam?" Jawab Passepartout, "Benar Nyonya, barangkali Tuan Fogg hendak mencarikan pekerjaan yang utama bagi Nyonya di tanah Inggris." Kata Auda, "Biarlah kita nantikan dia." Auda duduklah termenung, seolah-olah adalah yang dipikirkannya. Rumah di Savile Row itu sunyi senyaplah seolah-olah tiada ditunggui orang lagi. Selama Fogg tinggal di rumah itu, hanya sekali itu sajalah ia yang tiada pergi pukul 23:30 ke Reform Club. Sesungguhnya tak ada perlunya Fogg pergi ke Reform Club, karena teman-temannya tiada menantikannya lagi. Kemarin yakni tanggal 21 Desember jam pukul 3:45 malam, seperti yang telah ditentukan, Fogg tak datang di Reform Club. Ia pun kalahlah dalam pertaruhannya. Tiadalah ia perlu lagi mengambil uangnya yang 20.000 pound pada tuan bank itu, karena lawannya bertaruh telah memegang sepucuk surat tanda tangannya, kuitansi. Mereka hanya pergi saja lagi menukarkan kuitansi itu dan menerima uangnya di bank. Pendeknya, Fogg tak usah pergi. Ia pun tiadalah keluar dari rumahnya, melainkan duduklah ia dalam biliknya sambil menyelesaikan pekerjaannya. Passepartout turun naik saja di dalam rumah di Savile Row itu. Pada perasaan budak yang berduka cita itu, amat lambatlah hari rasanya. Sebentar-sebentar ia melekapkan telinganya di pintu bilik tuannya akan mendengarkan perbuatan tuannya itu. Diintainya dari lubang kunci hendak mengetahui apa-apa hal dalam bilik tuannya itu. Karena ia takut kalau-kalau terjadi suatu bahaya yang amat ngeri. Kadang-kadang teringatlah ia akan perbuatan Inspektur Fix. Akan tetapi kebenciannya kepada Fix itu dengan sebentar lenyaplah dari dalam hatinya. Karena Fix itu memang sudah tersesat pikirannya. Sedang orang pun banyaklah juga yang keliru dengannya tentang Phileas Fogg itu. Maka Inspektur Polisi mengejar dan menangkap Fogg itu ialah karena ia merasa telah melakukan kewajibannya. Akan tetapi betapakah perbuatan Passepartout sendiri? Apabila ia memikirkan hal itu, maka Passepartout pun merasa dirinya seorang yang hina dina tak ada samanya dalam dunia ini. Kemudian oleh karena sangat duka citanya, Passepartout pergilah ke dalam bilik Auda, lalu duduk di ujung sambil memandang Auda yang duduk termenung itu. Jam pukul 7:30 malam hari, Fok minta bicara dengan Auda. Beberapa saat kemudian, mereka itu duduklah bersama-sama dalam bilik Auda. Phileas Fogg mengambil sebuah kursi lalu duduk berhadapan dengan Auda dekat api. Air muka Fogg tak berubah, tetap seperti sedia kala. Sejak Fogg berangkat mengelilingi dunia dan sekarang telah kembali pula, sedikit pun tak berubah sikapnya. Senantiasa ia sabar dan bersenang hati. 5 menit lamanya tiada ia berkata sepatah kata pun. Kemudian ia pun memandang Auda seraya katanya, "Nyonya, ampunilah akandaku, karena saya telah membawa tuan ke tanah Inggris," jawab Auda dengan berdebar-debar hatinya. "Wahai tuan, Tuan Fogg, bagaimanakah saja boleh?" Sebelum habis perkataan Auda itu, Fogg menyambung, ujarnya, "Izinkanlah akandaku menyelesaikan perkataanku. Ketika saya bermaksud membawa tuan dari negeri tuan, yang amat memberi bahaya diri tuan, saya seorang yang masih kaya. Saya berniat juga hendak menyerahkan sebahagian harta saya kepada tuan. Tentulah tuan akan hidup dengan senang dan merdeka. Akan tetapi sekarang apa? Saya sudah menjadi miskin," jawab Auda, "Tuan, saya tahu benar akan hal itu. Dari sebab itu sekarang saya pun minta maaf juga kepada tuan, karena saya telah mengikut tuan sampai ke tanah Inggris ini. Barangkali juga saya turut menyebabkan tuan mendapat bahaya itu. Nyonya, tuan tak boleh tinggal lama di tanah Hindu, karena jiwa tuan berbahaya di sana. Dari sebab itu, haruslah nyonya menjauhkan diri dari bangsa Hindu," kata Auda pula. "Rupanya tuan dengan memeliharakan jiwaku sahaja, belum lagi bersuka cita dan sekarang hendakkah pula tuan menolong penghidupanku di tanah Eropa ini?" jawab Fogg. "Demikianlah nyonya. Akan tetapi sayang nasibku tiada boleh menyampaikan maksudku itu. Beruntung masih ada juga sisa hartaku sedikit yang hendak kuserahkan kepada tuan. Kemudian Tuan Fogg, bagaimanakah tuan sendiri?" jawab Fogg dengan sabar. "Saya, nyonya, saya sudah tak perlu apa-apa lagi." "Betapakah nasib tuan kelak?" jawab Fogg. "Itulah ikhtiarku sendiri. Tak usah tuan pikirkan hal itu," kata Auda pula. "Akan tetapi seorang yang seperti tuan ini tak patut mendapat sengsara hidupnya, sahabat-sahabat tuan." "Saya tak mempunyai sahabat, nyonya." "Betapakah keluarga tuan?" "Keluarga saya tak punya lagi." "Aduhai Tuan Fogg, sungguhlah amat kasihan. Tuan seorang yang tak mempunyai keluarga, tinggal seorang diri dalam dunia ini. Seorang sahabat pun tak ada yang boleh menghiburkan hati tuan dalam kesusahan tuan. Perbahasa pun mengatakan, kesusahan yang dipikul bersama itu boleh menjadi ringan. Demikianlah kata orang, nyonya." Kemudian Auda pun berbangkit lagi, seraya mengeluarkan tangannya. Ujarnya, "Hendakkah tuan mempunyai sahabat dan keluarga? Saya pun hanya hidup seorang diri dalam dunia ini." Mendengar perkataan Auda itu, Fogg pun turut berdiri. Sekejap tampaklah mata Fogg berkilat, sedang suaranya seolah-olah berubah. Auda memandang kepada Fogg. Mula-mula heranlah Fogg, tetapi kemudian hancurlah rasa hatinya mendengar perkataan seorang perempuan mulia yang terlahir dari hati sanubarinya itu. Karena ia mengertilah bahasa permintaan Auda itu hanya ditujukannya dengan maksud yang suci hendak memeliharakan dia. Maka Fogg menutupkan matanya, seolah-olah hendak menolak pandangan Auda itu. Kemudian dibukanya pula matanya kembali seraya katanya, "Nyonya, saya cinta amat kepada tuan. Sebenarnya tak ada kecintaanku yang terlebih mulia daripada cintaku kepadamu." "Oh, demikianlah saja," jawab Auda, sambil menekankan tangannya arah jantung hatinya. Dengan membunyikan genta, Passepartout dipanggil oleh Fogg. Sebentar itu juga datanglah ia. Dilihatnya Fogg dengan Auda masih berjabat tangan. Maka ia pun mengertilah dan tertawa dengan girang hatinya. Fogg bertanya, masih bolehkah kiranya memanggil Tuan Samuel Wilson di Saint Stephen Parochi? Passepartout tertawalah dengan manis seraya katanya, tentu tuan itu boleh datang. Sekarang barulah pukul 8 lebih 5 menit. Esok hari Senin. Maka, kata Fogg sambil memandang Auda, esok Senin. Jawab Auda, esok hari Senin. Maka, Passepartout pun pergilah berlari-lari. Akhir bab yang ke-35, rekaman oleh Tara Batubara, Kota Tanjung Balai.